السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين يا صغرماتي، kita lanjutkan kajian kitab syarah usul sunnah yang diberi nama ghirasul jannah, tanaman surga. Waqa, memang kenyataannya aqidah tauhid usul sunnah merupakan pohon-pohon yang hidup, kembang di hati manusia dan membawa ke dalam jannah, sehingga dijuluki dengan ghirasul jannah, sangat tepat. Sampai kita pada ucapan Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, thumma khallasa syekh ila madha, kemudian Syekh mengucapkan kalimat terakhirnya dalam poin kemarin, mudah-mudahan masih ingat, ketika menyatakan dengan kalimat walaisa fi sunnati qiyas, dalam sunnah enggak ada analogi-analogi, kias-kiasan akal enggak ada. Wala tudrab lahal amsal, tidak boleh pakai permisalan-permisalan bukankah. Wala tudrak bil uqul, dan tidak bisa dicapai dengan akal. Walal ahwa, tidak pula dengan hawa nafsu. Thumma khallasa syaikh ila madha, kemudian syaikh mengakhiri kalimatnya dengan apa? Innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa, agama ini hanya saja ngikut dan kemudian tidak mengikuti hawa nafsu. Hanya ngikut ittiba' dan tidak mengada-ngada dengan hawa. Itu intinya. Berarti kalimat laisa fi sunnati qiyas wala tudrabul amsal wala tudrak bil uqul wala al ahwa ila akhirih, itu penjelasan bahwasanya agama ini hanya ngikut apa kata Allah, apa kata Rasul, ikut. Enggak perlu pakai kias-kiasan akal, enggak perlu pakai permisalan-permisalan, enggak perlu memakai hawa. Innama huwa littiba'u wa tarkul hawa. Hanya ngikut dan cukup. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Berarti at-tariqus sahih huwa littiba'. Jalan yang benar adalah ittiba'. Ittiba' berbeda dengan taklid. Ada ekstrim ke kanan, ada ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kanan, dalam keadaan mereka berupaya untuk ngikut katanya, pokoknya apa jari kiai, ngikut. Pokoknya apa kata ulama, ngikut. Pokoknya apa kata mereka, ngikut. Itu kan ittiba. Beda. Itu bukan ittiba, taklid namanya. Kalau ittiba, apa kata Allah, apa ayatnya, apa kata Rasulullah SAW, apa dalilnya dari hadis, sahih atau tidak sahih. Setelah sahih hadisnya, ada ayatnya, masih bertanya lagi, apa kata salaf, apa kata para sahabat, bagaimana mereka mempraktekkan, bagaimana mereka menerapkan. Sehingga para ulama kita ikuti untuk sebagai jembatan kepada Quran dan Sunnah. Untuk menjelaskan Quran dan Sunnah. Tetapi pokoknya apa jari kiai, itu bukan ittiba. Berarti ini ekstrim. Menganggap ittiba padahal taklid. Ada yang sebaliknya. Kita tidak mau taklid. Wah, kayaknya bagus nih. Jangan kalian itu taklid. Jangan kalian itu jumud pokoknya apa kata ulama. Jangan. Kita harus berpikir cerdas. Kita harus memahami dengan apa yang kita punya dari akal kita. Mulai memahami dengan akalnya sendiri, ayat dan hadis. Salah juga. Yang ini ekstrim ke kanan, yang ini ekstrim ke kiri. Yang ini katanya ngikut ternyata taklid. Yang ini katanya saya tidak taklid, ternyata aqlani. Ahlul hawa. Mengikuti hawa nafsunya sendiri. Maka laisa hadza wala dzak. Tidak ini gak itu. Tetapi wasatan. Yang dimaksud dengan ngikut adalah ngikut qala Allah wa qala Rasul. At-tariqus sahih wal ittiba'. Ucapan seorang muslim, sami'tu wa ata'tu. Aku dengar, aku taat. Ma kaifiyatu hadza an-nafs? Tetapi dia tidak tahu bagaimana nas ini. Maksudnya kemana? Tidak ngerti. Wallahu a'lam. Ma makna hadan nas? Apa maknanya nas ini? Ana la a'rifu. Ana tidak tahu. Lakin aqul innahu haq. Tapi aku katakan ini hak. Susah. Tidak paham. Tidak ngerti apa ini maksud. Pokoknya ini hak. Qanimina azakumullah. Waliya'alam kullu muslim ma'i al-an man yablughu hadzal majlis wa man yablughu hadzal majlis ba'd min al-muslimin. Saya katakan sekarang, hendaklah setiap muslim tahu bersamaku, yang muslim yang bersamaku sekarang maksudnya, karena beliau berbicara dalam halqah. Waliya'lam kullu muslim ma'il an, hendaklah diketahui oleh seorang muslim yang bersamaku sekarang ini, dan juga siapa yang sampai kepadanya majlis ini. Berarti kalian termasuk, karena sampai ucapan beliau majlis ini kepada kalian. Hendaklah mengetahui anna ma aradahu Allahu min ibadihi bayyin, bahwa apa yang dijelaskan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah dari hamba-hambanya sudah sangat jelas. Imma fil kitab nafsi, bisa jadi dalam kitab itu sendiri, yakni dalam Quran itu sendiri ada penjelasannya. Au bayyanathu sunnah, atau sudah dijelaskan dalam sunnah. Wa bi ibaratin ukhra, atau dengan ungkapan lain, yuqal, dikatakan ma yahtaju lahu al-ibad fi dinihim bayyanahu syari' nafsu. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh para hamba pada agama mereka sudah diterangkan oleh syariat itu sendiri. Ma tuwfiya Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa intaqala ila ar-rafiqil a'la illa wa qad bayyana asfal bayan. Tidaklah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW wafat berpindah ke rafiqil a'la kecuali sudah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Asfal bayan artinya penjelasan yang syafi, yang mencukupi. Wa atammal bayan, dan sudah menjelaskan dengan sesempurna-sempurna penjelasan. Wa awfal bayan, dan selengkap-lengkap keterangan. Bi abi huwa wa ummi, sungguh dengan bapakku, beliau dan ibuku sebagai jaminan. Ini bukan sumpah dengan nama bapak, demi bapakku salah. Dan saya lihat beberapa terjemahan-terjemahan keliru. Setiap menerjemahkan kalimat bi abi anta wa ummi diterjemahkan demi bapak engkau dan ibuku, itu salah. Itu bukan sumpah. Tetapi aku jadikan ibuku sebagai jaminan. Aku jadikan bapakku sebagai jaminan. Itu maknanya. Karena bersumpah dengan nama selain Allah haram. Tidak diperbolehkan. Adapun kalimat bi'abi anta wa ummi sering diucapkan oleh para sahabat di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah SAW tidak membantahnya, tidak menyalahkannya. Bi'abi anta ya Rasulullah wa ummi, dengan bapakku, engkau dan ibuku sebagai jaminan. Taib ala kulli hal. Berarti Syekh Ubaid hafizahullah menjelaskan dengan seyakin-yakinnya sehingga beliau menjadikan bapaknya sebagai jaminan. Bi abi huwa, ini Rasulullah. Bi abi huwa wa ummi, aku jadikan bapakku Rasulullah dan ibuku sebagai jaminan. Bahwasanya keterangan sudah ada jelas sejelas-jelasnya, lengkap selengkap-lengkapnya, terang seterang-terangnya. Hanya saja beberapa kaum muslimin membaca hadis yang ini, enggak membaca hadis yang itu. Membaca ayat yang ini, tidak membaca keterangan ayat yang lain. Akhirnya salah paham mereka. Disinilah perlunya kita mengaji kepada para ulama. Disinilah perlunya kita duduk bersimpuh di hadapan orang alim yang mengetahui tafsir ayat dan secara keseluruhan lengkap. Sehingga pemahamannya juga lengkap. Tahu yang am, ternyata ada taksisnya, dia gak tahu. Tahu yang mutlak, hadis mutlak, ternyata di sana ada yang muqayyadnya, dia gak tahu. Bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Qanibidina azakumullah. Adapun kalau dibaca secara keseluruhan, maka hadis-hadis sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Ayat-ayat sudah menerangkan dengan sejelas-jelasnya. Apa julukan ayat Al-Quran? Al-Bayyinat. Julukannya apa? Al-Bayyinat. Al-Bayyinat maknanya keterangan yang jelas. Bayyinah. Keterangan yang jelas. Adapun yang tidak dibutuhkan oleh manusia, turik. Adapun yang tidak diperlukan oleh manusia, ditinggalkan, enggak dijelaskan, karena memang tidak diperlukan. Khanifirina azakumullah. Emang manusia sering aneh. Perkara yang dijelaskan dengan rinci tidak dibahas, tidak dipelajari. Perkara yang ditinggalkan oleh syariat tidak dijelaskan, berupaya untuk mencari penjelasannya. Padahal sengaja syariat tidak menerangkannya karena enggak diperlukan. Apa contohnya? Syekh membawakan contoh-contohnya. Malayah tajuhun nasu hada turik, apa yang tidak diperlukan oleh manusia biasanya dilewatkan, ditinggalkan. Masalan, hal yang tajun nas ila ma'rifat ismi kalbi ahli kahfi, apakah manusia memerlukan nama dari anjing yang dibawa oleh ashabul kahfi? Diperlukan apa tidak diperlukan? Apakah manusia memerlukan namanya siapa? Tidak perlu, maka tidak dibahas. Dan jangan kemudian mencari-cari. Dibanding-bandingkan dengan kisah Ashabul Kahfi dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, dalam kitab Talmud. Karena ternyata anjing itu bernama Fulan. Ngapain? Walaupun memang ada kisah-kisah versi mereka, tapi tidak dibutuhkan, tidak diperlukan untuk membahas nama. Yang diperlukan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada mereka jalan keluar. Dan Allah memberikan pada mereka karamah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala qadir, maha kuasa untuk bisa memafatkan mereka sampai 309 tahun. Dan kemudian hidup kembali. Tidur sekian lama, kemudian bangun kembali. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan juga Allah memberikan pelajaran. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada. Maka jangan berbicara saya akan mengerjakannya besok, kecuali dengan ucapan insyaallah. Ini yang penting-pentingnya disampaikan dalam Al-Qur'an, dijelaskan dalam hadis. Adapun tentang apa yang la yahtajun nas, apa yang tidak dibutuhkan oleh manusia, enggak dibahas. Nama anjingnya siapa? Warnanya apa? Anjingnya tahu kalian? La yahtajun, enggak dibutuhkan. Launuhu apa warnanya? La yahtajun. Manusia tidak memerlukan mau anjingnya warna apa, kayak terserah. La maslahata lahum bidzalik. Enggak ada maslahat apapun. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, perkara yang tidak dibahas biasanya memang Allah dan Rasulnya menganggap bahwa itu memang tidak diperlukan, maka tidak diterangkan. Kalau yang tidak dibahas, kemudian dicari-cari dibahas-bahas, apa namanya? Apa istilahnya? Ta'amuk. Masih ingat ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, iyakum wattabaddu', iyakum wattanattu', iyakum wattamuk. Tiga perkara. Hati-hati dari tiga ini. Iyakum wattabaddu'. Hati-hati kalian dari mengada-adakan kebid'ahan. Perkara baru dalam agama. Wa iyyakum wattanattu'. Hati-hati kalian dengan tanattu', melampaui batas, berlebihan, ekstrim. Itu tanattu'. Halaka al-mutanatti'un. Yang ketiga yang sedang kita bahas. Iyyakum watta'ammuq. Membahas-bahas apa yang tidak perlu dibahas. Buang waktu. Membahas, mencari, membandingkan sekian banyak kitab-kitab. Dari Nasrani, dari Yahudi, dan sebagainya. Untuk mencari anjingnya namanya siapa. Dan kemudian warnanya apa. Nah, kalau putih kenapa? Kalau hitam kenapa? Kalau belang kenapa? Gak ngaruh. Sama sekali. Dan perkara-perkara yang seperti ini banyak. Yang mereka membahas-bahas perkara yang tidak perlu dibahas. Bahkan mereka membahas. Benarkah pendeta yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW ketika kecil? Ketika Rasulullah SAW dibawa safar oleh pamannya, ada pendeta yang mengatakan hati-hati dengan anakmu. Ini bukan anak, bukan anakku. Iya, itu ponakanmu kan? Jaga dia. Akan terjadi nanti perkara besar pada anak ini. Aku melihat keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam kitab kami. Qanibun hazakumullah. Pendetanya disebutkan namanya dalam beberapa kitab-kitab. Mereka membahas, mencari pendeta tersebut dalam sejarah Nasrani, ada apa enggak? Karena pendeta pasti akan tersebut dalam sejarah mereka. Ternyata enggak ada. Kata mereka, kata Aqlaniyun, jadi kisah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan katanya. Loh, kok aneh? Kisah riwayat yang sahih dari kaum muslimin diukur kebenarannya dengan sejarah Nasrani. Apakah ada pendeta itu, pendeta yang dengan nama tersebut? Ini kebodohan mereka. Yang jelas siapapun pendeta itu, mungkin namanya ada sekian puluh nama padanya, tetapi kejadian itu benar-benar terjadi. Dan benar-benar mereka mengetahui bahwa anak ini adalah calon nabi besar. Karena mereka memiliki keterangan-keterangan dalam kitab mereka. Kembali kepada ucapan Syekh Hafidz. Lau kanat fihi maslahatun bayyanahu. Kalau saja ada maslahat, akan diterangkan. Lau kanat fihi maslahah. Kalau saja ada maslahatnya, bayyanahu, akan diterangkan. Anjingnya warnanya apa, namanya siapa. Lakin limadha qatala al-Khidr al-Ghulam. Tetapi Nabi Khidir tiba-tiba menemui anak kecil dan dibunuh. Yahtaj, ala yahtaj. Diperlukan atau tidak diperlukan keterangannya? Kenapa kok dibunuh? Perlu. Sebab bahaya. Akan dikatakan oleh manusia, Nabi membunuh anak kecil. Sebagaimana akhlani liberalis yang berkata Nabi kriminal. Disebut Khidir Nabi kriminal. Disebut Nabi Ibrahim Nabi kriminal. Karena membunuh anaknya. Yang ini membunuh anak orang lain bahkan. Maka Al-Quran tidak akan membiarkan yang seperti itu. Tidak akan membiarkan yang seperti itu. Karena ini yahtaju ilaihin nas. Manusia membutuhkan, memerlukan keterangan sebab apa? Sebab kalau sampai tidak ada penjelasannya, akan dikatakan zalim. Bayyanahu bin nas. Maka diterangkan secara nas dalam Al-Quran. Setelah 3 kali pelanggaran, Nabi Musa alaihissalam diperjanjikan untuk jangan bertanya apapun sampai dijelaskan nanti. Ternyata tidak sabar menyatakan, engkau berbuat sesuatu yang munkar dengan membunuh anak kecil. Aqtalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau membunuh seseorang bukan karena sebab yang membolehkan untuk dibunuh. Sungguh engkau mendatangkan kemunkaran. Sampai kemudian yang 3 kalinya dikatakan oleh Khidir, aku bunuh dia karena dia akan menjadi anak yang durhaka. Dia akan berbuat demikian pada orang tuanya. Dan aku ingin Allah menggantinya dengan anak yang lebih baik. Amal gulam. Adapun anak itu. Maka dia adalah seorang yang nantinya akan menjadi anak yang durhaka pada orang tuanya. Khamilina azakumullah. Disinilah perbedaan ilmu. Nabi Khidir diberitahu oleh Allah. Nanti anak ini jadi begini. Nabi Musa tidak tahu. Maka Nabi Musa melihat ini munkar. Tetapi Nabi Khidir mengatakan ini bukan munkar. Karena anak ini memang bakalnya jadi begini yang layak dibunuh. Qul inna a'udzubikumullah. Itu pun masih dikasih alasan yang lebih tegas lagi. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukannya karena kemauanku. Aku tidak melakukannya karena kemauanku sendiri, tetapi diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai sudah. Kalau disuruh oleh Allah, siapa yang berani melanggar? Kalau disuruh oleh Allah, siapa yang berani protes? Pasti baik. Perintah Allah pasti adil. Tidak mungkin zalim. Limadha banal jidar walam yattakhid ajra. Juga diterangkan kenapa ada tembok yang rusak, yang sudah miring akan runtuh, dibangun, ditegakkan kembali. Ngapain? Kalau tidak dikasih penjelasan, pasti akan dikira oleh kita seperti apa yang dikira oleh Musa alaihissalam. Kau mau dapat ajr, mau dapat bayaran dari mereka. Pengen dapat ujroh, supaya diberi makan oleh mereka. La. Dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam Quran itu sendiri, dalam surat yang sama, dalam ayat-ayat berikutnya. Dzukir amla, disebut atau tidak disebut keterangannya? Disebut dengan tegas, jelas. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha. Adapun tembok itu milik 2 anak yatim. Dan di bawahnya ada harta karun milik mereka. Dan karena kedua bapak mereka, bapak kedua anak tersebut, soleh. Ini karomahnya. Kalau orang itu saleh, anaknya ikut mendapatkan kebaikannya. Wa kana abuhuma saliha, karena bapak keduanya, bapak dua anak tersebut saleh, maka aku ingin dua anak itu ya belugha ashuddahu, keduanya mencapai dewasa dan mengambil kanzahuma, dan mengambil harta bendanya, harta karunnya. Wa hakadha kullu ma yahtajuhu al-ibad. Demikianlah semua yang diperlukan oleh para hamba akan diterangkan. Min masalihid diniyah wad dunyawiyah. Apakah maslahat-maslahat agama ataupun maslahat-maslahat dunia, bayyanahu syari' akan diterangkan oleh syariat. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Oh, mereka sekarang membahas ini, kalau kamu mau sehat jangan kebanyakan ini, nanti kolesterol naik, kamu akan begini. Jangan kebanyakan gula, nanti kamu kena penyakit gula. Jangan kamu terlambat. Harusnya dari dulu kamu tahu. Makan apapun jangan tusrif. Maslahat apa ini? Duniawi ya. Diajarkan dalam Quran. Karena maslahat. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, silakan. Tapi jangan israf, jangan melampaui batas. Makan, jangan melampaui batas. Dakar atau dzikir amla, disebut atau tidak disebut keterangan-keterangan, semua yang maslahat duniawiyah ataupun diniyah, bayyanahu syari', diterangkan oleh syariat. Aima yahtajunahu minal ibadat wal muamalat. Yani apa yang diperlukan oleh manusia, para hamba, apakah dari ibadah-ibadah ataupun muamalah-muamalah, semuanya diterangkan dengan jelas. Limadha yahtaju au yahtaji ilaihin nas, karena manusia memerlukannya. Tetapi apa yang tidak diperlukan tidak dibahas. Dan yang tidak dibahas jangan cari-cari, apalagi perkara yang ghaib. Sudahlah. Anu, Allah punya tangan, tangannya kayak apa? Enggak diterangkan itu karena enggak perlu, nanti kamu lihat sendiri. Kalau kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah, kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala insyaallah kalau kita beriman kepadanya. Cukup. Ngapain berpikir sekarang? Kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak apa? Stres. Gila dia. Maka mereka-mereka yang ta'amuk sering terjerumus ke dalam berbagai macam perkara-perkara yang tidak masuk akal, akhirnya dia gila. Siapa yang ya ta'amak, biasanya ujung-ujungnya majnun. Maka siapa yang katanya kalau belajarnya terlalu serius nanti jadi gila, yang belajarnya pelajaran ta'amuk. Adapun ahlu sunnah justru sebaliknya, mengajarkan jangan ta'amuk. Apa yang tidak diperlukan jangan dibahas. Apa yang tidak diterangkan oleh Allah jangan cari-cari. Enggak ketemu. Kalau Allah tidak terangkan, apalagi masalah-masalah gaib, dari mana kita akan tahu? Apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an, katakan aman nabihi. Apa yang tidak diterangkan kita katakan tidak tahu karena tidak diberitahu. Apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Selesai. Itu yang dikatakan dengan al-ittiba. Selesai pembahasan yang kemarin. Kita masuk pembahasan yang berikutnya dari kitab Ushulus Sunnah. Qala al-muallif rahimahullah, ruhul Imam Ahmad rahimahullah, wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Al-imanu bil-qadari khairihi wa syarrih. Kata beliau rahimahullah, termasuk sunnah yang harus. Artinya termasuk prinsip-prinsip sunnah. Adalah prinsip yang kalau ditinggalkan salah satunya, atau tidak diimani salah satunya, tidak dianggap ahlinya. Tidak dianggap ahli sunnah. Kalau tidak percaya, atau ditinggalkan salah satunya, maka dia lam yakun min ahliha, ay lam yakun min ahli sunnah, tidak termasuk ahli sunnah. Apa diantaranya? Prinsip yang kalau ditinggalkan tidak dikatakan ahlu sunnah. Prinsip yang kalau enggak dipercaya, enggak dipegang, maka dia bukan ahlu sunnah. Yang berikutnya adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Saya katakan yang berikutnya karena yang kemarin sudah dibahas. Prinsip pertama yaitu ittiba'. Prinsip kedua, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Siapa yang tidak percaya pada takdir, dia bukan ahlu sunnah. Qadariyah bukan ahlu sunnah. Jabriyah bukan ahlu sunnah. Mu'tazilah bukan ahlu sunnah. Karena mereka tidak percaya pada takdir. Wa tasdiqu bil ahadith fihi al iman biha. Dan termasuk beriman pada takdir adalah beriman kepada semua hadis-hadis tentang takdir. Hadis-hadis tentang takdir banyak. Dan berbagai macam bentuk dan lafaznya. Maka semuanya harus dipercaya. Harus diimani. Hadis-hadis yang sahih. La yuqalu lima wala kaifa. Jangan pakai pertanyaan kenapa. Dan jangan pakai pertanyaan bagaimana. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Sesungguhnya masalah takdir hanya percaya, beriman dengannya. Titik. Gimana ya? Jangan pakai pertanyaan gimana. Kenapa? Kok ditakdirkan? Jangan tanya kenapa. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaf'alu kaifa yasha. Itu urusan Allah. Yaf'alu kaifa yasha. Allah Maha melakukan sekehendaknya. Kalimat lima, kenapa? Itu kan berarti protes. Kenapa satu orang ditakdirkan kafir, kemudian kok diazab? Kenapa demikian? Jangan mempertanyakan kenapa, karena engkau tidak berhak untuk bertanya kepada Allah kenapa. Limana? Liannallaha qadirun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk melakukan apapun sekehendaknya. Karena Allah fa'alun lima yurid. Maha melakukan apapun yang diingininya. Itu sifat Allah SWT. Fa'alun lima yurid. Dan Allah larang pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepadanya. Apa ayatnya? La yus'alu amma yafa'al. Wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan berbuat begitu. Tapi mereka yang akan ditanya. Jangan terbalik. Kok Allah dipertanyakan, kenapa engkau begini ya Allah? Kenapa engkau takdirkan si fulan kafir? Kenapa ditakdirkan si fulan tidak kafir? Kenapa fulan ditakdirkan baik? Kenapa si fulan takdirkan buruk? Terbalik, jangan Allah yang ditanya kenapa. Allah yang bertanya pada kalian, kenapa kalian berbuat seperti ini? Kenapa kalian berbuat seperti itu? Adapun takdir Allah itu adalah berkait dengan ilmu Allah. Bahwa orang ini akan berbuat demikian, demikian, demikian. Orang ini akan berbuat baik, orang ini akan berbuat jelek. Allah Maha tahu dan Allah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Dan Allah tentukan ilmunya. Ini akan begini, akan begini, akan begini. Ila akhir zaman. Sampai akhir masa. Maka lihat matannya ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Bahwa yang namanya beriman pada takdir khairihi wa syarrih adalah tasdiq bil ahadith biha atau hadith fihi. Beriman dengan semua hadis-hadis takdir, wala yuqalu lima, wala yuqalu kaifa. Tidak bertanya kenapa dan tidak bertanya kayak apa. Pertanyaan lima sudah dibahas bahwa itu tidak boleh bagi Allah karena Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya berbuat apapun tapi mereka yang akan ditanya. Sekarang yang kedua, kaifa. Kaifa adalah pertanyaan yang gak akan ada yang jawab. Karena Al-Quran sudah turun sempurna, Nabi tidak akan datang lagi, maka tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan wahyu dari Allah, sedangkan masalah takdir, masalah gaib, kita gak tahu. Kalau tanya, bagaimana? Kok bisa? Allah takdirkan si fulan begini, tapi si fulannya bisa milih. Tapi yang dipilihnya tetap apa yang sudah Allah tentukan. Ini gimana ini? Sudah kalian nanti ujung-ujungnya stres. Karena apa? Ya ta'ammaq fima la ya'ni. Berdalam-dalam pada apa yang bukan urusan dia. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ahmad juga dalam kitab lainnya, beliau katakan, Al-Qadaru Qudratullah. Dua kalimat, tapi maknanya sangat luas dan bisa menjawab semua permasalahan. Bisa menjawab semua kebingungan manusia. Al-Qadaru Qudratullah. Yang namanya takdir itu adalah kekuasaan Allah. Sudah. Kamu gak bisa, Allah bisa. Iya kan? Kamu gak bisa. Mengatakan di kelasnya, murid-muridnya, ini bakal naik. Pintar. Ini bakal gak naik. Nah bodoh. Ini bakalnya jadi ustaz. Ini kayaknya bakalnya jadi pedagang. Apakah bisa pas? Gak bisa pas. Jahil. Manusia jahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala alamul ghuyub. Alamul ghuyub. Maha mengetahui yang gaib. Apa yang akan datang Allah tahu semua dan tidak akan salah. Itu satu. Yang kedua, diberi pilihan. Wa hadainahun najdain. Kami berikan dua jalan, kata Allah. Kami berikan dua pilihan, imma syakiran wa imma kafura. Silakan mau kafir mau syakir. Tapi apa yang dipilih oleh manusia tidak akan salah. Pasti yang sudah Allah catat. Sehingga mereka-mereka yang selalu membahas dengan kaifa-kaifa. Menyatakan, aku kok yang menakdirkan? Bukan Allah. Saya mau minum atau tidak mau minum. Itu urusan saya. Kenyataannya tidak demikian. Sebagaimana salah satu tokoh Qadariyah berkata bahwa tidak ada takdir. Semua yang menentukan kita sendiri. Saya menentukan. Saya akan minum. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Muridnya ada yang jengkel dengan kalimat seperti itu. Karena melecehkan Allah SWT. Allah tidak bisa mengetahui apa yang akan saya pilih, katanya. Begitu dia mau minum, ditampel gelasnya. Pecah. Bejananya. Maka murid itu bertanya sekarang kepada dia. Sekarang, wahai guruku, keinginanmu yang terjadi atau keinginan Allah? Dia tidak bisa menjawab. Apakah terjadi keinginanmu? Tidak terjadi. Padahal dia sudah yakin, saya menentukan. Saya akan minum. Ternyata ditampal oleh muridnya sambil ditanya, sekarang, apakah terjadi kehendakmu? Dia tidak bisa menjawab. Ternyata memang Allah yang menakdirkan. Bukan dia. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti kalau Allah sudah takdirkan dia minum, bagaimanapun akan minum. Kalau Allah takdirkan tidak minum, walaupun dia sudah memegang gelasnya di tangannya, sudah nempel di bibirnya, tetap akan gagal. Tidak terjadi. Karena kasus yang Allah takdirkan. Maka la yuqalu lima wala kaifa. Maka jangan bertanya kayak apa. Hada yatadamman itsnain. Kata Syekh Ubaid hafizahullah, ucapan Imam Ahmad ini mengandung dua perkara. Anna man arada an yakuna sahibas sunnah fal yu'min bi jami'is sunnah. Pertama, siapa yang menginginkan untuk menjadi sahibus sunnah, ahluha, ahlu sunnah, fal yu'min bi jami'is sunnah, hendaklah dia beriman pada seluruh prinsip-prinsip sunnah. Wala yaruddu minha syai'a, dan jangan membantah sedikit pun. Kalau mau dikatakan ahlu sunnah atau kalau mau menjadi ahlu sunnah, hendaklah beriman pada seluruh prinsip-prinsip sunnah. Wa hadha huwa ma 'abbara 'anhu al-imam biqaulihi. Dan inilah yang disebutkan atau diungkapkan oleh Imam Ahmad dengan kalimat wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslah lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan ini yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad dengan kalimat termasuk sunnah yang harus, siapa yang meninggalkan satu pun maka tidak diterima, dan siapa yang tidak beriman dengannya maka bukan ahlinya. La yaqbal min muntasib lil islami an ya'khud ba'd as-sunnah wa yada' ba'daha. Maka tidak bisa diterima seorang yang mengaku ahlu sunnah kalau dia mengambil sebagian sunnah dan menolak sebagian yang lain. Tidak bisa. Tidak bisa dikatakan ahlu sunnah. Dan tidak diterima. Lam yaqbal atau lam yuqbal. Tidak diterima. Fa idza radda ba'daha inadan wa istikbaran. Kalau dia membantah sebagiannya, menentang sebagiannya, sombong menolak sebagiannya, kana mubtadi'an. Maka dia bukan ahli sunnah tetapi mubtadi'. Kana mubtadi'an. Dia menjadi mubtadi'. Wala karamata 'alaih. Wala karamata 'alaih. Dia tidak lagi punya kehormatan. Walaupun. Tapi dia pegangannya sunnah. Tapi sholatnya sesuai dengan sunnah. Tapi akidahnya ahlu sunnah. Akidahnya ahlu sunnah. Ibadahnya? Ahli bid'ah. Ya ahli bid'ah. Tapi akidahnya sama. Akidahnya sama. Ibadahnya gak sama. Ya ibadahnya anu. Memang dia berpendapat sholat itu dua kali. Pagi sama sore saja. Walaupun itu masalah. Masalah fiqhiyah, masalah ibadah. Tetapi itu juga prinsip. Ya kalau permasalahan-permasalahan yang ijtihadiyah. Yang para ulama masih berselisih, para ulama ahlu sunnah. Ini yang kita maksud usul sunnah. Usul sunnah itu mencakup akidah wa ibadah. Hati-hati, kemarin ada pertanyaan. Dari beberapa orang dari Malaysia. Yang bingung ketika mendapati ada perselisihan. Ikhtilaf ulama dalam masalah akidah. Ustaz, bukankah dalam masalah akidah enggak ada perselisihan? Kan itu usul. Ya apa jawabnya? Kaif. Qul inna a'udzubikumullah yang namanya usul adalah perkara-perkara yang mujma' alaih, yang sudah nassan sharihan dalam Quran dan Sunnah sehingga para sahabat sepakat diikuti oleh para tabi'in dan tabi'i tabi'in. Itu namanya usul. Apakah dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Tetapi ada perkara-perkara yang para salaf berselisih. Dan masing-masing berijtihad. Dengan ijtihad yang berbeda. Maka itu bukan masalah usul. Tapi masalah ijtihadiyah. Apakah dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah contohnya salat lima waktu. Apa ada perselisihan? Ada. Barang siapa yang menentang masalah salat lima waktu maka dia mubtadi umbal. Walaupun itu masalah fiqih. Walaupun itu masalah ibadah. Karena itu usul. Prinsip. Sebaliknya kalau ada perbedaan, apakah Rasulullah SAW ketika Mi'raj melihat Allah atau tidak melihat Allah? Sebagian sahabat menyatakan Rasulullah melihat Allah. Sebagian menyatakan tidak. Tidak melihat Allah Taala. Bagaimana? Ini akidah. Melihat Allah atau tidak melihat Allah. Ada perselisihan kata Syekh Al-Albani. Perkara seperti ini. Perkara ikhtilaf di kalangan para ulama. Walaupun dalam masalah akidah. Maka dia bukan menjadi prinsip. Karena itu adalah masalah yang diperselisihkan oleh para salaf. Ada yang menyatakan dengan lafad hadis. Nurun anna arahu. Cahaya. Bagaimana aku melihatnya? Ada juga yang meriwayatkan. Dari Nabi bahwa aku melihatnya. Ada lagi riwayat, aku melihat dengan hatiku. Terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Dan berlangsung terus perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Daripada tabi'in dan tabi'in tabi'in. Maka perkara yang seperti itu. Kalau terjadi perbedaan, tidak sampai dikatakan mubtadi umbal. Walaupun khilafur rajih. Walaupun menyelisihi yang rajih misalnya. Menurut pendapat kamu yang rajih yang ini, menurut pendapat yang lain yang rajih yang itu. Khunibidin a'azakumullah. Maka disebutkan di sini dengan kalimat usul sunnah mencakup aqidatan wa ibadatan. Masuk sikap enggak? Termasuk. Emang ada sikap jadi usul? Ada. Sebagaimana disebutkan kebencian ahli sunnah kepada ahlul bid'ah. Itu mujma' alaih inda salaf diikuti terus oleh para a'immah. Tidak berbeda di antara mereka. Bahkan jadi ciri ahlu sunnah. Kebencian mereka pada kelompok-kelompok sesat. Maka kalau ada yang tidak benci pada mereka. Ini khunibnina azakumullah menyelisihi usul. Menyelisihi usul. Jangan main-main. Jangan anggap, oh perkara kecil saja kok kita ribut. Lah, itu perkara prinsip. Tidak ada khilaf di kalangan para a'immah sejak dulu. Kembali kepada kita. Man radda ba'daha inadan wastikbaran. Siapa yang menolaknya inadan wastikbaran, disebutkan dengan inadan wastikbaran untuk mengeluarkan siapa? Untuk mengeluarkan orang-orang yang jahil. Maka dia dikatakan mubtadi'. Enggak ngerti dia. Menolak karena bodoh, enggak paham. Dijelaskan. Oleh karena itu kalau ada seorang menyelisihi prinsip sunnah, jangan langsung kamu putuskan, atau langsung kamu sikapi, atau langsung kamu hukumi fulan mubtadi' umbal. Sebentar. Setiap ditanyakan kepada para masyayikh seperti Syekh Al-Albani ataupun masyayikh yang lain, jawabannya hampir sama. Imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Imma dia bodoh, ya dia ajari supaya paham. Dan kita husnudzon, barangkali mereka enggak tahu. Itu yang pertama. Wa imma mubtadi'un fayuhadzar, atau ternyata dia mubtadi', ya harus dihindari, dijauhi. Orang yang mubtadi' ini bukan orang yang tidak tahu, bukan jahil, bukan enggak ngerti, tetapi inadan wastikbaran. Oleh karena itu Syekh berhati-hati dalam berbicara. Siapa yang menolak ba'daha inadan wastikbaran, bukan yang jahil. Kana mubtadi'an, maka dia mubtadi'. Tsumma syara'a asy-syekh fi bayani ma ajmalahu. Kemudian Syekh masuk kepada penjelasan apa yang diglobalkan tadi, dirincikan, yaitu kalimat usulus sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah ini, kemudian ini, kemudian ini, sampai akhir kitab, dirincikan prinsip-prinsip sunnah. Wa dzakartu lakum annahu yaqsid ba'dha wa laisa kullu usulis sunnah. Tentunya, aku sudah sebutkan, kata Syekh Ubaid, bahwa yang dimaksud oleh Imam Ahmad sebagiannya, bukan seluruhnya. Usul sunnah indana adalah ini, ini, ini. Kemudian kalian menganggap yang enggak di dalam sini berarti bukan usul. Sebentar. Jangan kemudian menjadikan ini sebagai patokan, berarti yang tidak ada dalam kitab usul sunnah berarti bukan usul sunnah. Bukan itu maknanya. Tetapi yaqsid ba'd, yang dimaksud adalah sebagiannya, yang paling penting yang disebutkan di sini. Walaysa kullu usul sunnah, bukan seluruhnya usul sunnah. Wa abara anha bi usul sunnah li ahmiyatiha. Dan disebutkan usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, karena betapa pentingnya perkara-perkara yang disebutkan dalam kitab ini. Maka dijuluki dengan usul. Dimulai dengan iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini prinsip. Iman bil qadari, beriman pada takdir. Ahad arkanil iman as-sittah, salah satu rukun iman yang enam adalah beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi. Alati la yakunul abdu mu'minan haqqan hatta yanqada laha zahiran wa batinan. Tidak jadi seorang hamba itu menjadi mukmin, atau tidaklah seorang hamba menjadi mukmin yang hakiki, hingga dia mau tunduk kepada prinsip ini, qada wal qadar, zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Apa itu prinsip yang enam? Al imanu billah, beriman pada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan iman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini semua prinsip-prinsip iman, usul al-iman. Tidak dikatakan seorang hamba mukminan haqqan, tidak dikatakan mukmin yang hakiki sampai dia beriman kepada enam perkara ini. Wa qala hadza fi hadits Umar al-masyhur. Dan ini disebutkan dalam hadis Umar yang masyhur, yang menceritakan tentang datangnya Jibril dalam bentuk manusia. Dan itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan lainnya. Disebutkan oleh Jibril dengan pertanyaan, mal iman? Maka dijawab oleh Nabi SAW, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal iman bil yawmil akhir bil qadari khairihi wa syarrihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wal iman bil qadar qad dalla alaihi kadzalika al Qur'an. Iman kepada takdir di samping disebutkan dalam hadis tersebut, hadis Muslim tadi dari Amirul Mukminin dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, juga disebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayatnya. Kama dallat alaihi sunnah, sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Disebutkan pula dalam Qur'an. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dalam Al-Furqan ayat 2. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah takdirkan takdirnya. Wa qala ta'ala, walladzi qaddara fahada, dan yang menakdirkan dan memberikan petunjuk. Atau ucapan Allah, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah berikan bimbingan atau berikan jalannya. Imma syakiran wa imma kafura. Imma diberikan jalan syukur, wa imma diberikan jalan kufur. Artinya ini takdir. Allah takdirkan dua jalan pada mereka. Hadhihi min amsilatil qadar. Ini salah satu atau sebagian saja dari contoh-contoh ayat tentang masalah takdir. Wa hauna iddat umur. Di sini ada beberapa perkara yang perlu dibahas. Perkara pertama, fi ta'rifil qadar. Apa definisi takdir? Fal qadru lughatan min at-taqdir. Kalimat qadar secara bahasa dari kata takdir. Qadartu syai naqdiruhu taqdiran idza ahattu bimiqdari. Kalimat qadartu atau uqaddiruhu taqdiran, maknanya aku berikan ukurannya atau aku ketahui ukuran-ukurannya dan kadar-kadarnya. Sehingga beberapa Mu'tazilah Aqlaniyun atau Mu'tazilah modern yang bernama liberalis, Islam liberal, menganggap bahwa takdir itu bukan menentukan fulan mukmin fulan kafir, tetapi mengukur ukuran-ukuran. Batu jatuh ke bawah, api membakar, itu takdir katanya. Allah tentukan kadar-kadarnya. Itu baru lughatan, secara lughah. Tetapi ada makna syar'i yang dijelaskan dalam ayat dan hadis. Apa itu makna syar'inya? Amma syar'an, adapun secara syar'i, fahuwa taqdirullah al-kainat taqdiran yasbiq hudutsaha. Adapun takdir secara syar'i adalah Allah sudah menentukan semua yang akan terjadi pada alam semesta ini sebelum kejadiannya, sesuai dengan ilmunya. Saya ulangi definisinya. Ketentuan Allah terhadap semua yang terjadi pada alam semesta sebelum terjadinya, sesuai dengan ilmunya. Karena Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi. Dan Allah tulis dalam kitabnya, yaitu di lauh al-mahfuz. Di lauh al-mahfuz. Ini makna syar'i. Kalau satu kalimat ada makna syar'i, ada makna lughawi, kita pakai yang mana? Yang makna syar'inya atau makna lughawinya? Makna syar'inya. Mengapa? Karena yang sedang kita bahas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedang kita bahas adalah agama. Maka tafsirkan dengan makna yang syar'i dalam Quran dan Sunnah. Kecuali kalau kita sedang berbicara tentang masalah dunia. Yalah. Takdirna, takdiran. Ukurlah airnya dengan ukuran yang pas. Jangan kamu tafsirkan dengan syar'i. Saya bukan penentu takdir. Allah yang menentukan takdir. Ya keliru. Bicara manusia atau bicara masalah dunia. Maksudnya ukur airnya seberapa yang kamu mau dan seberapa mili yang diperlukan. Qadirhu, ukur. Ya. Itu masalah duniawi ya. Kalau kita bicara agama, Allah katakan tentang takdir. Hadis mengatakan takdir. Bahkan rukun iman adalah beriman kepada takdir. Khairihi wa syarrih. Makna lughawi atau makna syar'i? Ya makna syar'i. Makna syar'inya dijelaskan oleh Nabi sendiri dalam hadis yang sahih. Yang juga rawahu Muslim. Pertama Allah ciptakan pena. Kemudian Allah katakan pada pena, uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Itu takdir. Apa berarti definisi takdir? Hah? Pendek kan tadi? Harusnya sudah hafal. Naam. Ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua apa yang akan terjadi di alam semesta ini ila akhir masa. Terus? Sebelum kejadiannya. Terus? Sesuai dengan ilmunya. Terus? Yang ditulis di dalam kitabnya di Lauhil Mahfuz. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Yang berkait. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.